Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna tata'allama wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira. وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على تمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن عبد الحداد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله واحذر أن تدعو على نفسك أو على ولادك أو على مالك أو على أحد من المسلمين وإن ظلمك. Dan hati-hati, janganlah kamu mendoakan dengan doa yang jelek, dengan doa yang tidak baik kepada diri kamu sendiri ataupun kepada anak kamu, ataupun doa jelek untuk harta kamu atau seseorang daripada orang Islam, walaupun orang tersebut telah berbuat zalim kepada kamu. Fa inna man da'a alaman dolamahu fogadin tasor. Karena barang siapa yang mendoakan dengan doa jelek kepada seseorang yang berbuat dolim kepadanya, berarti dia telah mengambil haknya. Fil khabar, dan disebutkan dalam khabar, dalam riwayat, dalam hadis, la tada'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallah sa'a ijabah. Janganlah kamu mendoakan doa jelek untuk diri kamu atau untuk anak-anak kamu ataupun atas harta kamu, yang bisa jadi di saat itu bertepatan dengan sa'a ijabah, dengan terkabulnya doa seorang hamba. Jadi di sini beliau mewanti-wanti untuk kita tidak menggunakan doa jelek kepada siapapun. Doa jelek artinya meminta sesuatu yang buruk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu musibah, kejelekan kepada seseorang. Terlebih-lebih yaitu kepada keluarga kita sendiri, bahkan kepada diri kita sendiri. Jadi jangan mendoakan doa jelek untuk diri kita. Mungkin sekilas seseorang tidak akan mendoakan dengan doa buruk, dengan doa jelek kepada dirinya sendiri, tapi kadang-kadang di saat tertentu ketika seseorang dalam kesulitan, ketika seseorang dalam keadaan musibah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres ya. Kan di saat itu kadang-kadang jiwa seseorang labil. Sehingga ketika dalam keadaan labil tersebut, akhirnya ucapan keluar dengan ucapan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Ya. Kadang malah minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikan aja ana. Padahal belum tentu mati kemudian dia menjadi selesai perkaranya. Iya, kalau mati kemudian masuk surga. Kalau mati kemudian dikubur di azab. Mati kemudian menjadi hufrah min hufarin niran. Akhirnya mas lari daripada masalah menuju masalah yang jauh lebih besar di saat itu. Jadi artinya tidak boleh seseorang bahkan meminta kematian sekalipun, sekalipun itu dalam keadaan darurah, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan stres, ketahuilah semua itu yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Ya, baliklah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah yang Maha mengatur, Maha menakdirkan segala sesuatu. Baca doa, minta doa, mohon doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperbanyak doa al-karab. Doa karab yang sangat dianjurkan dan sangat mujarab. Jika seseorang dalam keadaan kesulitan, jika seseorang dalam keadaan ada tekanan, dalam keadaan musibah besar, problem, masalah yang rumit, maka doa ini doa mujarab, dinamakan doa karab. Yaitu la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wal aradina sab'i wa rabbul arsyil karim. Diulang-ulang doa tersebut, maka insyaallah tidak lama kemudian akan hilang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, masalah-masalah yang menimpanya, stres dan kesedihan yang ada di dalam hatinya. Nah, kan seorang daripada salihin ketika di zaman beliau difitnah oleh penguasa yang zalim, sehingga orang soleh tersebut dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa yang zalim. Kemudian mimpi Nabi Muhammad SAW dan diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa karab ini. Maka dibacalah doa tersebut di dalam penjara. Keesokan harinya dibebaskan karena membaca doa tersebut. Bahkan ini juga doa dibaca oleh Imam Hasan Basri. Ketika Imam Hasan Basri didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim yang telah banyak membunuh, bahkan yang dibunuh pun bukan orang biasa aja, tapi banyak sahabat Nabi pun banyak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini, dan termasuk Imam Hasan Basri. Direncanakan untuk dibunuh ini Imam Hasan Basri, didatangi. Tapi setelah sampai ke rumah Imam Hasan Basri, bertemu dengan Imam Hasan Basri, maka pulang Imam Hasan Basri dalam keadaan selamat. Dan Hajjaj bin Yusuf mengatakan, aku demi Allah datang memang rencana untuk membunuh kamu. Tapi setelah itu malah aku menjadi cinta kepada kamu. Tidak jadi membunuhnya, malah cinta kepada Imam Hasan Basri. Kemudian mereka bertanya, kok bisa berubah Hajjaj bin Yusuf? Maka Imam Hasan Basri mengatakan, aku membaca doa karab ini. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wal aradina sab'i wa rabbil arsyil azim wa rabbil arsyil karim. Dan setelah dibaca doa itu, hilang niat keburukan daripada Hajjaj bin Yusuf, bahkan berubah menjadi cinta kepada Imam Hasan Basri. Ya, artinya dalam keadaan stres, dalam keadaan kesulitan, kadang seseorang sampai bunuh diri, na'udzubillah, kadang sampai menjadi gila. Kenapa? Karena kurang kuat imannya kepada Allah. Maka ketahuilah, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sebagai peringatan bagi kita. Tidaklah ada masalah yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, kecuali mungkin di situ sebelumnya kita ya pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya kita teledor dalam menjalankan haknya Allah, menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah berikan ujian tersebut. Sehingga yang memberikan Allah, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendoakan diri kita dengan doa jelek, ya sudah, biarkan anak hancur, biarkan anak mati, anak ingin mati dan seterusnya. Ucapan-ucapan itu hati-hati. Dan ingat, al-bala muwakkalun bil mantik. Ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW, bala itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ucapan manusia. Jadi ucapan manusia kalau ucapannya jelek maka akan sesuai dengan ucapan yang diucapkan. Oleh karena itu bahkan bukan hanya mendoakan diri kita dengan doa jelek, begitu juga jangan mendoakan keluarga kita, anak-anak kita. Walaupun mungkin anak kita bandel, anak kita nakal, luar biasa top nakalnya. Senakal-nakalnya apapun daripada anak kita, keluarga kita, jangan pernah mengucapkan kata yang tidak baik. Walaupun mungkin sudah narkoba, sudah minum homer. Jangan kita mengatakan bangsat dan lain sebagainya. Ente ini orang yang kal anjing dan seterusnya seperti itu. Ini contoh aja. Maka akhirnya pun sifatnya seperti sifat yang diucapkan. Akhirnya pun tidak menjadi baik, malah menjadi tambah buruk, tambah buruk, tambah nakal, tambah nakal. Oleh karena itu sebagaimana kita katakan, kebiasaan daripada salafus soleh, misalnya mereka mendapatkan keluarga mereka, anak mereka yang melampaui batas, yang nakal kelewatan batas, mereka ya akan mendoakan dengan ucapan barakallahu fiik, barakallahu fiik, Allah yahdik, Allah yahdik. Padahal mereka marah saat itu, padahal mereka mangkel, ditahan, yang diucapkan Allah yahdik, semoga kamu diberi hidayah sama Allah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Padahal ucapan itu diucapkan karena marah. Tapi mereka tidak mau membiasakan dengan ucapan yang tidak baik. Ucapan yang kotor, ucapan yang buruk, ucapan yang mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada anaknya sendiri, apalagi itu anaknya. Dia akan menyesal nantinya, akan terjadi sesuai dengan ucapannya. Karena al-bala muwakkal bi mantiq. Sesuai dengan ucapan manusia, Allah akan turunkan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun ujian daripada manusia, maka kembalikan kepada Allah. Jangan mendoakan doa jelek. Bahkan jangan meminta kematian sekalipun. Kita tidak tahu setelah kematian apa yang terjadi kepada kita. Maka bisa jadi kematian itu akan menjadi lebih buruk daripada yang kita sangka, sehingga kita pun tidak bisa kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukum lidurrin asobah. Janganlah sekali-sekali di antara kalian itu berangan-angan, berkeinginan untuk mati atau meminta mati kepada Allah. Jangan. Walaupun itu katanya Rasul lidurrin asobah, walaupun dia mendapatkan keburukan, musibah seberat apapun, jangan. Fa in kana labudda fa'ilan falyakul, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jika memang dia tidak kuat, harus berdoa seperti yang diinginkan, jangan meminta kematian langsung kepada Allah, tapi katakan, ya Allah, tetapkan aku dalam keadaan hidup selama kehidupan itu bagiku adalah yang lebih baik. Dan kalau memang kehidupan bagiku tidak baik dan yang lebih baik bagiku adalah wafat dan meninggal, maka wafatkanlah aku. Itu jika harus diucapkan, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan kata-kata seperti itu. Ahyini maka natil hayatu khairan li. Tetapkan aku hidup dalam keadaan jika hidup itu ya memberikan kebaikan buat aku, dan matikan aku jika memang wafatku, kematianku memberikan kebaikan kepada aku. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan mendoakan kepada diri sendiri ataupun juga kepada anak, ya, dengan doa yang tidak baik. Apalagi ya, sebagaimana kita tahu, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada doa-doa yang dimustajabkan, yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang soleh lebih dekat untuk didengar. Doanya ulama yang mengamalkan ilmunya lebih dekat untuk didengar. Oleh karena itu jangan pernah bosan-bosan untuk membawa anak-anak kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri pun juga untuk meminta doa kepada ulama, kepada orang-orang soleh, karena doa mereka lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga penguasa yang adil, penguasa yang betul-betul melaksanakan hak Allah, melaksanakan syariat Rasulullah, kalau memang ada penguasa seperti itu, doanya dia itu mustajab, mintalah doa kepadanya. Doanya orang yang musafir termasuk mustajab, yang sedang dalam keadaan perjalanan, maka dia juga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang sedang puasa dikabulkan oleh Allah. Doa orang yang terzalimi, jika seseorang terzalimi, di saat terzalimi dia mengangkat kedua tangannya, maka akan didengar langsung oleh Allah. Walaupun yang terzalimi bahkan orang fasik sekalipun, orang tidak baik sekalipun, bahkan dikatakan oleh ulama, bahkan walaupun orang kafir sekalipun, kalau orang kafir itu didzalimi, kemudian dia meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Doa orang yang terzalimi. Ya, pernah diceritakan juga oleh ulama, ketika seorang raja membangun istananya dengan bangunan yang istimewa, megah, kokoh, yang bangunan tersebut sempurna, kerajaan raja tersebut sempurna, cuma ada kurangnya sedikit aja. Kenapa kurangnya? Karena dekat dengan kerajaan yang dibangun tersebut ada rumah kumuh yang dimiliki oleh wanita yang sudah tua. Rumah kumuh itu ya membuat kerajaan yang dibangun yang begitu mewah menjadi ada sedikit cacatnya. Akhirnya raja melihat seperti itu, perintahkan, raja itu memerintahkan prajuritnya untuk merobohkan rumah daripada seorang wanita yang sudah tua tersebut. Di saat wanita yang sudah tua itu tidak ada di tempatnya, maka ketika orang tua tersebut kembali ke rumahnya, ternyata sudah rata rumahnya, dan dia tahu kalau yang merobohkan adalah raja, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hancurkan kerajaan raja ini. Tidak lama gempa, terjadi gempa, kerajaan yang sudah dibangun dengan kokohnya semuanya hancur karena doa wanita yang sudah tua tersebut. Kenapa? Karena wanita tersebut ya wanita yang terzalimi. Jadi kalau seseorang terzalimi berdoa di saat itu, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi bukan berarti dianjurkan untuk mendoakan orang yang berbuat zalim. Tadi dikatakan oleh beliau juga, jadi jangan mendoakan dengan doa jelek kepada siapapun, termasuk katanya Imamul Haddad tadi, termasuk kepada seseorang yang telah berbuat zalim kepada kita. Orang yang memfitnah kita, orang yang mengambil hak kita, orang yang mengadu domba kita, orang yang membohongi kita, menipu kita, dan lain sebagainya. Kita tahu orangnya, sudah serahkan sama Allah. Kalau bisa kita besar hati, dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita memaafkan orang tersebut, maka itu jauh besar, jauh lebih baik, dan banjarannya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, maka pahala besar akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa memaafkan, minimal jangan mendoakan dengan doa yang jelek kepada siapapun, termasuk orang yang mendzalimi kita. Walaupun orang yang terzalimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk jadi adab. Ini termasuk adab ketika berdoa. Jadi ada sesuatu yang tidak dianjurkan ketika berdoa, termasuk jangan mendoakan dengan doa jelek. Siapapun itu, jangan pernah kita mendoakan untuknya dengan doa yang jelek. Itu adab. Begitu juga ya, kita berdoa dianjurkan ya untuk betul-betul doa kita ini ya harus sabar. Harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan, ya Allah, ana ini kok berdoa sudah lama, tapi sampai sekarang ini keadaannya seperti ini, tidak pernah dikabulkan doa ana. Ya, jangan pernah su'udzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kamu. Dan Allah bukan zat yang melanggar janji. Allah pasti akan menepati janji. Cuma Allah akan memberikan permintaan kita sesuai dengan kebaikan kita. Karena kita meminta ini dan itu kepada Allah, tapi Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik buat kita. Kita mempunyai pilihan ini, pilihan itu untuk diri kita. Tapi Allah punya pilihan, yang pilihan Allah tentunya jauh lebih baik daripada pilihan kita sendiri untuk kita sendiri. Jadi husnudzon kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti sebenarnya tidak mengabulkan, tapi Allah menunggu waktu yang tepat untuk diberikan kepada kita. Atau permintaan kita bukan permintaan yang baik untuk diberikan kepada kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Kalau kalian berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Selama kalian tidak keburu. Selama kalian tidak kesusu. Jangan terburu-buru katanya. Selama kalian tidak terburu-buru, Allah akan kabulkan doanya. Maksudnya terburu-buru apa wahai Rasul? Yaqulu, dia mengatakan, "Qad da'awtu rabbi falam yastajib li." Aku ini sebenarnya sudah berdoa. Doa minta ini, minta ini, minta ini. Tapi Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Nah, berarti dia yastajil. Ya, dia kesusu, keburu. Maka kalau dia punya perasaan seperti itu, selama-lamanya Allah tidak akan pernah dengar doanya lagi. Ya, sebagaimana kita katakan, tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa kita atau memberikan kepada kita yang jauh lebih baik daripada permintaan kita, permohonan kita untuk diri kita sendiri. Allah berikan yang lebih baik daripada itu dan Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu, jangan pernah bosan doa, doa, doa. Kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala memang sengaja tidak mempercepat untuk mengabulkan doa seorang hambanya. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepadanya. Dan Allah senang ketika hambanya ini terus meminta, memohon kepada Allah. Besok minta lagi, setiap sholat minta, setiap waktu minta. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya setiap saat, Allah suka. Karena Allah senang hambanya itu memohon, maka Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikabulkan doanya, tidak akan pernah lagi munajat sama Allah. Tidak akan pernah lagi meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah. Padahal itu adalah ibadah yang mulia. Termasuk ibadah yang mahal harganya. Bahkan dikatakan ad-doa muhul ibadah. Intisari ibadah itu sebenarnya adalah doa. Kita sholat, kita puasa, itu artinya apa? Artinya kita menundukkan hati kita, jiwa kita, nafsu kita untuk Allah. Ya, mau tidak mau kita harus taat sama Allah dengan sholat. Kita harus tundukkan nafsu kita untuk puasa dan seterusnya. Ya, untuk kita mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang mau melaksanakan perintah Tuannya. Maka dengan doa kita menampakkan kepada Allah bahwasanya kita ini hamba Allah yang lemah. Kita hamba Allah yang butuh kepada Allah. Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha mampu. Itu adalah intisari daripada doa. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, demi Allah aku tidak takut ketika berdoa tidak dikabulkan doaku, tidak didengar doaku. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, Allah tidak memberikan hidayat, tidak memberiku taufik untuk aku berdoa. Yang artinya kalau kita berdoa dan kita mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan hati kita untuk berdoa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita untuk tangan kita ini kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menggerakkan hati kita untuk kita meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, itu artinya Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Allah ingin memberi sehingga Allah berikan taufik hidayat untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang musibah kalau manusia tidak diberikan hidayat untuk berdoa. Habis sholat langsung berdiri. Nah, berdoa dulu. Ya. Ya, bahkan juga enggak pernah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setiap sholat 5 waktu pun setelahnya enggak pernah berdoa meminta kepada Allah. Ini musibah. Ini yang diharamkan memang sengaja sama Allah tidak diberikan hidayat untuk berdoa. Jadi doa itu sendiri sudah intisari daripada ibadah. Itu sudah merupakan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu semuanya di tangan Allah dan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi jangan mendoakan dengan doa yang jelek. Jangan keburu ketika berdoa. Termasuk juga untuk kita yang meminta doa kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang dimustajabkan doa. Ya, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Abuya. Ya, beliau ayahnya itu setiap ada orang alim datang kepada beliau, beliau minta doa kepada orang alim tersebut untuk mendoakan atau meminta kepada orang alim tersebut punya anak yang alim. Datang lagi tamu, ya Habib, tolong ana doakan supaya ana punya anak ini menjadi orang alim. Jadi Abu Yah Maliki. orang alim besar, luas ilmunya, wali min auliailah, masya Allah. Kenapa? Berkat doa, doa dari orang-orang yang mereka dimintai untuk mendoakan beliau supaya punya anak yang alim. Ya begitulah, ya kebiasaan salafus saleh. Mereka akan membawa anak mereka kepada orang alim, kepada orang soleh untuk didoakan. Maka berkat doa orang-orang alim, itulah menjadi sebab anak-anak mereka sukses, anak mereka berhasil. Kenapa? Karena orang alim, orang soleh, mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jika mereka yang meminta, tentunya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta melalui mereka, ya orang alim, orang soleh. Tapi jangan meminta kepada orang yang majdub. Nah, jadi kadang-kadang ada orang wali, tapi walinya wali apa? Majdub. Nah, ini diwanti-wanti oleh mereka. Jangan sampai kita minta doa kepada wali majdub. Nah, wali majdub ini orang yang sudah halnya kepada Allah, keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak bisa menuntun seorang murid untuk sampai kepada Allah. Beda dengan orang wali biasa. Orang wali biasa bisa mendidik murid-muridnya, bisa mendidik keluarganya, bisa sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau walinya wali majdub, maka dia hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sama keluarganya sendiri tidak kenal. Dengan uang, dengan dunia tidak tahu. Kenapa? Urusannya hanya dengan Allah. Nah, orang seperti ini jangan dimintain doa. Ini khawatir. Kenapa? Kadang-kadang kalau ucapan yang keluar ternyata jelek, Allah kontan mengabulkannya. Nah, khawatir yang keluar jelek, khawatir. Na'udzubillah. Ya Habib, doakan Habib ya, besok ente mati. Mati. Namanya orang wali wanjir. La in sa'alani la utiyanna, wa la in sa'adani la uzana. Jadi enggak mau tahu dia. Ya langsung keluar kata-kata jelek-jelek. Kalau baik ya beruntung, tapi kalau jelek. Meskilah namanya orang wali yang majdub. Bahkan juga pernah di Gresik seorang wali majdub dari bangsa Bilfagi. Datang kepada beliau seseorang yang tidak punya anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan. Akhirnya punya anak laki. Setelah punya anak laki, datang lagi kepada Habib tersebut. Dibawa bayinya. Ya Habib, alhamdulillah. Berkat doa Habib, anda dapat anak laki-laki. Tolong Habib, doakan supaya anak-anak ini menjadi sukses. Insya Allah anak kamu besok diarak. Keluar kata-kata insya Allah anak kamu besok diarak. Besoknya diarak, diangkat jenazahnya. Artinya mah, mati anaknya. Ya Allah, dapatnya karena doanya, matinya pun karena itu wali majrub. Ya, jadi mintalah doa, tapi jangan minta kepada wali majrub. Ya, oleh karena itu dianjurkan oleh beliau ini untuk tidak mendoakan dengan doa jelek, tidak keburu. Dan juga kalau berdoa, mintalah kepada Allah apa saja yang kita inginkan. Jangan kita mengatakan, wah Allah, anak mau meminta ini, tapi masa sih? Masa mungkin anak menjadi seperti ini? Masa anak mau berminta anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ragu kepada Allah. Allah zat yang maha kaya. Ya, jika dikatakan dalam hadis bahwasanya jika semua bangsa jin dan manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan mereka masing-masing, dan semuanya bangsa jin dan manusia itu dipenuhi, semuanya permintaan mereka dipenuhi oleh Allah, maka tidak mengurangi kekayaan Allah. Kecuali seperti kurangnya lautan, air yang ada di laut. Kurangnya air yang ada di laut ketika dimasukkan benang dalam air laut tersebut, kemudian diambil lagi. Apa berkurang air laut? Tidak berkurang sedikit pun artinya. Begitulah jika manusia dan seluruh jin, seluruhnya ini minta semua sama Allah sesuka mereka, Allah berikan semua permintaan, tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Jadi jangan pernah berkecil hati, ya Allah masa mungkin anda dikabulkan doanya. Yang yakin, mintalah kepada Allah dengan permintaan yang yakin. Bahkan mintalah surga firdaus kepada Allah. Tidak usah minta surga, ya Allah minta surga walaupun di bawah, tidak apa-apa ya Allah. Ya sudah, akhirnya dikasih surga di bawah nantinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, ya la yaqul idza da'a hadukum la yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seorang di antara kalian berdoa, jangan mengatakan ya Allah ampuni dosaku, ya Allah jika engkau berkehendak. Nah, jangan mengatakan jika engkau berkehendak. Berarti dia itu tidak mantap memintanya sama Allah. Kalau mantap, tidak usah pakai embel-embel jika engkau berkehendak. Ya, datang seseorang kepada keluarga untuk meminang putrinya. Dia akan mengatakan ketika meminang putrinya, aku datang dengan tujuan meminang putri Anda untuk aku nikah. Jangan mengatakan aku datang kepada Anda untuk meminang putri Anda jika memang itu kemauan Anda. Kalau tidak kemauan Anda, ya kami tidak akan meminta, meminang. Jangan, itu tidak sungguh-sungguh, berarti mintanya kan tidak sungguh-sungguh. Allah pun juga demikian. Ya, ya Allah, ana minta rezeki ya Allah. Tapi memang jika itu kehendak engkau ya Allah. Kalau bukan kehendak engkau, ya tidak apa-apa, tidak usah dikasih rezeki. Ya tidak dikasih rezeki seterusnya sama Allah. Ya Allah, berikan aku jodoh ya Allah. Kalau memang jodoh itu baik menurut engkau ya Allah, ya dikasih. Mintalah sama Allah tanpa ragu-ragu. Wal yu'zimil. Wal ya'zimil mas'ala wal yu'zimir ragbah. Kalau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, besarkanlah permintaan kita, permohonan kita kepada Allah. Jangan minta yang kecil-kecil. Dan besarkan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nanggung-nanggung. Nah, ini ya yang dikatakan oleh beliau. Oleh karena itu dikatakan di sini, bahkan jangan mendoakan seorang pun walaupun orang itu berbuat zalim kepada kita. Walaupun orang itu berbuat maksiat sebanyak apapun. Kalau kita misalnya melihat orang lain berbuat maksiat yang sebanyak apapun maksiatnya, kita doakan dengan doa hidayat kepada Allah supaya diberikan hidayat, semoga diberi petunjuk oleh Allah. Jangan mudah-mudahan celaka itu. Mudah-mudahan mati besok itu orang yang minum khamr itu. Enggak. Ya, doakan yang baik. Oleh karena itu Ma'ruf Al-Karhi ketika beliau ini sedang duduk-duduk di pinggir sungai, kemudian tahu-tahu datang perahu yang mana di perahu tersebut ada pemuda-pemuda yang sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mabuk-mabukan, mereka bernyanyi-nyanyi, berfoya-foya, minum khamar. Ketika lewat di depan Ma'ruf Al-Karhi, murid-murid beliau ini mengatakan, ya imam, itu mereka pemuda-pemuda yang maksiat. Kurang ajar, berani-beraninya, terang-terangan bermaksiat di hadapan manusia. Maka coba doakan mereka dengan doa yang jelek, dengan doa musibah, dengan... Maka doa daripada Ma'ruf Al-Karhi untuk mereka, Allahumma kama farrahtahum fi dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, mereka bahagia sekarang itu. Senang-senang, foya-foya, ketawa-ketawa. Sebagaimana mereka senang dan bahagia saat ini, ya Allah, bahagiakan mereka, senangkan mereka di akhirat nanti. Murid-muridnya bingung. Ini minta didoakan dengan doa celaka, malah didoakan dengan doa bahagia di akhirat. Ya Syekh, kenapa? Tidak akan dibahagiakan oleh Allah di akhirat kecuali mereka diberikan taubat oleh Allah. Ya, artinya apa? Ya, mudah-mudahan berarti mereka ditakdirkan oleh Allah berhenti dari maksiatnya dan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia yang dilakukan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Oleh karena itu bahkan Sayyidatuna Aisyah sendiri pernah zaman beliau ini kecurian. Seseorang yang mencuri, yang maling ini didoakan dengan kata-kata yang tidak baik oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi kemudian ditegur oleh Nabi Aisyah, jangan berkata seperti itu. Jangan mendoakan doa yang jelek. Walaupun itu adalah maling sekalipun. Oh, kalau kita kan kemalingan, mudah-mudahan pincang yang mengambil itu. Mudah-mudahan tangannya putus. Inilah. Tapi kita dianjurkan. Berusaha untuk kita sabar dan kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dikatakan di sini, wa fil khabar la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ijabah. Kita tidak tahu ya kapan doa kita atau di saat kapan doa kita akan didengar oleh Allah. Mungkin di saat ini kita tidak didengar doanya secara langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin habis isya kita didengar doanya oleh Allah. Jadi kapan kita didengar, kapan kita tidak didengar doanya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi artinya ya, ketika kita berdoa, usahakan berdoa selalu dengan doa yang baik. Bahkan doakan bukan hanya diri kita, tapi doakan juga keluarga kita dan juga doakan orang muslimin dengan doa yang baik. Jangan mendoakan dengan doa yang jelek. Bahkan dianjurkan setiap hari untuk berdoa, Allahumma arham hazil ummah wa asri hazil ummah wa farid an hazil ummah. Ya Allah, kasihilah, berikan kasih sayang kepada umat ini. dan lapangkan dada untuk umat ini dan bereskan urusan umat ini, wahfat hadhil ummah, dan jagalah umat ini dari segala keburukan. Ini dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada umat Islam, saudara-saudara kita kaum muslimin. Barang siapa yang tidak perhatian, yang tidak peduli dengan kaum muslimin, berarti dia bukan orang muslim. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum. Bahkan pernah seorang Arabi, seorang yang hidup di pedesaan, datang ke kota Madinah. Namanya hidup di desa, tidak ada pendidikan, tidak ada akhlak dan adab. Maka Arabi itu masuk masjid, kemudian berdoa di masjid. Doanya apa? Doanya, ya Allah, Allahumma arhamni warham Muhammada, wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan aku rahmat, ya Allah, dan berikan kepada Nabi Muhammad rahmat. Dan jangan berikan rahmat kepada selain kami dan Nabi Muhammad. Yang lain tidak usah, ya Allah. Nah, ini doanya Arabi nih. Bakhil betul ini kan. Minta rahmat untuk dia sama untuk Nabi Muhammad aja. Yang lain tidak usah dikasih, ya Allah. Nah, begitulah sifat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mendatangi Arabi tersebut. Dan mengatakan, tahajjarta wasian, ya Arabi. Kamu ini mendoyak. Artinya menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu wasi, rahmat Allah itu luas. Jangan hanya untuk diri kamu dan untukku aja. Tapi doakan juga yang lain dengan doa yang baik. Jangan hanya untuk diri kamu dan untuk aku. Dan bahkan cerita ini berlanjut. Arabi itu tidak lama setelah itu kencing di masjid. Dan masjid waktu itu ya masih berupa turab, enggak ada lantai seperti ini. Tapi masih berupa debu, kencing di masjid. Sudah pegel sahabat-sahabat Nabi itu. Karena pertama tadi sudah mengatakan, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Jangan dikasih sayang, ya Allah, yang lain-lain ini termasuk sahabat Nabi yang dengar-dengar. Habis itu kencing lagi di masjid. Geragetan sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah mau memukul, mau ngusir. Maka Nabi mengatakan, jangan diusir. Sabar, biarkan kencingkan. Kencingnya biarkan sempurna. Sampai selesai. Hanya menahan diri sahabat Nabi. Sampai kencingnya selesai. Kemudian Nabi mengatakan kepada Arabi tersebut, wahai Arabi, ini adalah masjid. Ini tempat zikir. Ini tempat baca Quran. Ini tempat ibadah kepada Allah. Ya, jadi tidaklah boleh seseorang untuk buang air di masjid ini. Kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya, dan juga kalian. Hendaknya kalian bersabar. Coba andai kata kalian tadi, tidak aku larang, tidak aku tahan. Kalian mengejar-ngejar Arabi. Maka Arabi itu akan lari. Padahal dalam keadaan kencing. Kencingnya akan kemana-mana akhirnya. Bukan satu tempat. Akhirnya seluruh masjid akan terkena kencingnya Arabi. Makanya ditahan. Biarkan, selesaikan dulu. Baru nanti kita ambil keputusan. Baru kita berikan pencerahan kepada Arabi tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad dan kesebaran, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan setinggi-tingginya di dunia dan akhirat, dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala fitnah, di segala ujian, dijaga daripada segala penyakit corona dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur dan keadaan sehat walafiat fi taatillah wa taati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat kita, berkumpul bersama beliau di Jannatul Firdaus ala hadini akunia salih jami'ah syamilah bi khairi dunya wa akhirah ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah.